Kok nggak dijual? Ya memang tidak dijual. Kecuali engkau mau membeli ini kebun. 10 kali lipat harganya dari harga yang pasaran. Kata sahabat Rasulullah yang satu ini, jadi. Kaget dia. Engkau mau membeli kebunku ini dengan harga 10 kali lipat lebih banyak? Iya. Kalau gitu aku tidak jual. Loh, tadi katanya 10 kali, sekarang kok gak dijual? Ya, kecuali kamu beli beserta budak-budaknya. Aku bekerjakan di kebun ini. Baik, aku ambil. Gak jadi lagi? Oh, kenapa gak jadi? Kamu boleh membeli ke budakku, asal engkau juga membayar 10 kali lebih lipat daripada harga budak pasaran. Jadi, aku beli 10 kali lipat harga budakmu itu. Wah, subhanallah. Bingung nih, Yahudi ini bingung. Setelah selesai transaksi, dia nanya, ada apa sih? Apa istimewanya sih? Kebunku ini apa istimewanya? Perasaan hasilnya biasa-biasa saja. Apa kata Abu Talha? Di dalamnya ada hamba Allah yang saleh. Luar biasa. Makanya di sini ya, Ustaz bukan membeda-bedakan para Ustaz yang menghafalkan Al-Quran. Tapi memang Ustaz perlu membedakan beliau. Perlu membedakan mereka-mereka yang sudah tertanam di otaknya itu Quran, di hati yang memang beda. Sama juga ada anak-anak yang memang rajin sholat. Adinda Irfan, kalau Ustaz lihatin Nabi sholat, subhanallah. Ya, nama kamu Irfan ya? Nama kamu siapa? Oh Arifin, ganti nama dah. Arifin tuh. Sholat, habis sholat-sholat. Yang lain pada lari, dia diam. Sampai Ustaz tuh pernah minta didoakan oleh beliau. Kenapa Ustaz pengen minta didoakan oleh beliau? Subhanallah. Dan begitu juga ada beberapa anak-anak yang lain. Ada yang perempuan-perempuan juga yang pernah Ustaz sampai. Doain dong teman kamu. Nah Ustaz kamu doanya tuh pasti makbul. Karena luar biasa keikhlasannya nyantren di sini. Sahabat Rasulullah itu membeli kebun itu bukan karena kebun itu. Tapi karena ada hamba Allah yang saleh. Diceritakanlah kisah itu kepada si Yahudi ini. Yang membuat si Yahudi ini konon menurut guru-guru Ustaz saat itu masuk Islam. Lalu ditanyalah Abu Talha itu. Hei Abu, kamu kan sudah banyak kebunnya. Untuk apa kamu beli kebun ini lagi? Untuk hamba yang saleh itu. Masya Allah. Abu Talha menjabat tangan si budak itu. Kemudian beliau bilang, hari ini aku merdekakan engkau. Dan aku hadiahkan kebun ini untuk engkau. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Subhanallah. Hari ini saya dapat SMS baru nih. Jadi dulu ada anak muda umur kira-kira 20-an tahun ya, punya hutang 600 juta. Lalu saya panggil ke pesantren, saya suruh mondok 1 malam 2 malam, kemudian kita bicara tentang sedekah. Kemudian dia sama keluarganya pun bersedekah. Dia bilang nggak ada jalan buat dia dan keluarga melunasi hutang dia 600 juta itu. Ternyata almarhum ayahnya itu punya peninggalan asuransi perkapalan gitu di Singapura. Ini Singapura. Wah ini. Ya, coba baca. Assalamualaikum Pak Ustaz, subhanallah. 1000 kali aku mau ngabarin kabar yang buat keluarga kami sangat luar biasa. Alhamdulillah Pak Ustaz, dana yang di Singapura, di Singapura keluar ternyata subhanallah besar sekali, bisa beres hutang aku semua. Sintayakun. Nih Ji, ternyata yang tadi Anda bilang Anda dapat SMS, yep. Dana yang muncul itu, yang tiba-tiba muncul ternyata dana dari harta almarhum yang 30 tahun yang lalu. Meninggal ayahnya? Iya, jadi itu asuransi itu